Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan membaca dari apa yang ditulis Al-Imam Sa'di rahimahullah pada kitab beliau Fathu Ar-Rahim Al-Malik Al-Alam pada pembahasan Al-Jalil Al-Jamil. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia, dia adalah zat yang maha indah. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah membahas tentang kemahaindahan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi zatnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha indah zatnya, di mana nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada ahlul jannah, nikmat yang pada perkara ini orang-orang yang berlomba melakukan perlombaan ya, dengan ibadah yang mereka tempuh, kenikmatan yang menjadikan ahlul jannah lupa dengan apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan makanan ataupun minuman ataupun istri-istri mereka di jannah. Dari kenikmatan memandang Allah subhanahu wa ta'ala, memandang wajah Allah, ini merupakan nikmat terbesar yang menjadikan ahlu jannah lupa dengan nikmat-nikmat yang ada dari nikmat isi jannah. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa kadzalika wal jamilu fi sifatih. Demikian pula bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha indah pada sifat-sifatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat-sifat yang Allah sifatkan atas dirinya, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan kepada Allah, adalah sifat-sifat yang ulia, yang tertinggi, yang tidak ada ya dari sifat-sifat yang disifatkan yang melebihi dari apa yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang indah. Kenapa? Fa innaha sifatu hamdin wa sana'in wa madhin. Karena sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki ya, merupakan sifat-sifat yang terpuji. Hamd dan madh ya. Ini semuanya ya bermakna pujian. Ya, dan tapi ada sisi perbedaan ya secara rinciannya. Hamd ini pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan kepada yang dipuji. Ya, itu hamd. As-sana ini pujian yang berulang-ulang. Adapun al-madh yakni pujian ya, yang tidaklah ya, padanya disertai dengan pengagungan ataupun kecintaan, hanya sebatas pujian. Ini madh. Oleh karena itu terkadang sebagian para syu'ara ya, para ahli syair membuat kalimah-kalimah pujian kepada para pembesar ya, baik itu raja ataupun pimpinan sebuah negeri ya, dalam keadaan mereka sendiri tidak menyukai ya, orang-orang yang dipuji tersebut, hanya sebatas ingin mendapatkan hadiah-hadiah dari orang yang dipuji tadi. Itu madah. Tapi kembali di sini bahwa seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala ya adalah sifat-sifat yang terpuji, tidak ada sedikit pun padanya kekurangan ataupun cela. Ya, yang menunjukkan yakni kemahaindahan ya dari sifat-sifatnya. فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا. Di mana sifat-sifat keterpujian Allah Subhanahu wa taala ya, ini merupakan أوسع الصفات وأعمها, ini paling luas dan paling umumnya, serta أكثرها تعلقا, paling banyaknya keterkaitan dari seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Khususan, lebih khusus lagi dalam hal ini, awsafur rahmati wal birri wal ihsan wal judi wal karam. Yani sifat-sifat rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya mengasihi, menyayangi hamba-Nya. Ya, jauh lebih sayang dibandingkan seorang hamba terhadap dirinya ataupun dibandingkan seorang ibu terhadap anaknya. Oleh karena itu pada kejadian setelah perang Hunain ketika dikumpulkan para tawanan ya, tawanan perang Hunain. Ini kejadian setelah Fathu Makkah. Didapati oleh para sahabat seorang yakni perempuan yang dia terpisah dari anaknya, dari anak kecil yang dia miliki, sehingga ya, tidaklah yakni saking terkaitnya hatinya kepadanya, tidaklah dia mendapati seorang anak kecuali dia dekati, kemudian dia dekat. Sampai akhirnya dia betul-betul mendapati anaknya ya, saking senangnya si wanita ini langsung mendekap anaknya dan menyusui anaknya di depan ya, sekian ratus atau ribu ya, pandangan manusia. Nabi SAW, apakah di antara kalian ya, ada yang berpikiran setelah ya, si wanita itu mendapatkan anaknya kemudian dia akan melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Rasa sayang dan cintanya wanita itu kepada anaknya tidak mungkin Setelah dia mencari-cari, ya, kesana kemudian, kemudian menemukannya, kemudian melemparkannya ke dalam api, tidak mungkin. Maka Nabi SAW menjelaskan, ini sungguh rasa sayang ataupun kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya jauh, ya, lebih besar dibandingkan si ibu itu terhadap anak. Ini sifat rahmah. Dan tidak ada satu kenikmatan yang sampai kepada seorang hamba pun kecuali itu asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wal bir wal ihsan, ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang maha baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang menjadi kebutuhan hamba-hambanya, ya, baik kebutuhan yang sifatnya badaninya ataupun yang lebih besar daripada itu kebutuhan yang sifatnya rohani terkait dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan serta taufiknya kepada wali-walinya. Wal jud wal karam, demikian juga kedermawanan Allah Subhanahu wa taala serta kemurahannya terhadap hamba-hambanya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya, nikmat yang demikian banyak, ya, tidak mungkin makhluk akan mampu untuk menghitungnya. Dan betapa kita sering melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, padahal setiap kenikmatan menuntut untuk kita mensyukurinya. Karena itu adalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan itu ada pada diri kita serta menambah dengan kenikmatan yang lainnya. Apabila kita kufur, ingkar, tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka sungguh-sungguh, ya, sangat dikhawatirkan. Karena demikian yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan, nikmat itu akan hilang, ya, dan akan diganti dengan siksanya, dengan azabnya. Sehingga dari sini, ya, menuntut sekali lagi untuk kita berupaya mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk kita mensyukurinya. Dan syukur tidak akan terwujud kecuali dengan terpenuhi rukun-rukunnya yang tiga. Ya, yang pertama mengakui pemberi nikmat dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua memuji-mujinya dengan lisan kita. Dan yang ketiga yang paling penting, yang di situ menunjukkan, ya, seorang dikatakan bersyukur atau tidak, ya, untuk dia menggunakan nikmat itu di atas ketaatan, artinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi peringatan bagi kita semua sekali lagi untuk kita berupaya, ya, mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya. فإنها من آثار جماله. Karena sesungguhnya hal-hal yang terkait dengan sifat rahmah, kebaikan, kedermawanan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ini termasuk, ya, di antara asar-asar dari kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala. ولذلك كانت أفعاله كلها جميلة. Oleh karenanya seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu indah. Seluruh perbuatan Allah indah. Tidak ada sesuatu pun yang kurang ataupun tercela padanya. Kenapa? Li'annaha, karena perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut dairatun baina af'alil birri wal ihsan, beredar antara perbuatan-perbuatan yang merupakan kebaikan dan ihsan kepada hamba-hambanya. Allati yuhmadu 'alaiha wa yusna 'alaihi wa yushkaru 'alaiha, di mana Allah Subhanahu wa taala dipuji atas kebaikan-kebaikan dan ihsannya kepada hamba-hambanya. Wa yusna 'alaihi, dan Allah disanjung dengannya. Wa yushkaru 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala disyukuri ya atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Di sini juga kita melihat adanya sisi perbedaan ya antara alhamd, pujian, dan asyukur. Di mana syukur ya ini berkaitan dengan nikmat, adapun pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan nikmat, karena Allah Subhanahu wa taala dipuji atas segala sesuatunya. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jika mendapati hal-hal yang beliau senangi, beliau sukai, beliau harapkan, beliau memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ini pujian. Demikian pula sebaliknya, ketika beliau mendapati hal yang tidak beliau sukai, beliau juga tetap memuji Allah ya dengan mengungkapkan atau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, dengan demikian sekali lagi, pujian alhamd ya ini lebih luas dari sisi disyariatkan ya bagi seorang untuk memuji Allah dalam segala kondisi. Adapun syukur ini kaitannya dengan nikmat. Kemudian wa baina af'alil adl, yang kedua kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat keadilan. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan Allah Subhanahu wa taala membalas ya amal-amal hamba sesuai dengan jenis amalan mereka. Allati yuhmadu 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala pun ya dipuji atas perbuatan-perbuatan yang terkait dengan keadilannya. Limuafaqatiha al-hikmata wal-hamda, karena kecocokannya dari sifat-sifat tersebut ya, sifat-sifat keadilan Allah dan hikmah dan kemaha terpujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala beredar ya antara al-bir wal-ihsan, atau dengan ungkapan yang lain al-fadl ya dan al-adl. Sebagaimana kita ketahui bahwa masuknya seorang hamba ya ke dalam jannah itu semata-mata keutamaan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nilai amalan yang telah dia tempuh. Karena sungguh kalau kita mau mengukur dan menghitung harga ataupun nilai amalan yang kita tempuh dari ketaatan kita kepada Allah, seandainya ya seorang hamba sejak terlahir dia bisa beribadah kepada Allah ya, sampai meninggalnya semuanya dibangun ya, hidupnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dia tidak maksiat walaupun satu kali pun, maka nilai ataupun harga ketaatan yang dia lakukan, harga ibadah yang dia lakukan itu tidak akan mampu untuk menandingi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga jika untuk membayar nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya di kehidupan dunia ini saja itu tidak cukup, bagaimana lagi untuk bisa membeli jannah Allah Subhanahu wa taala. Sementara harga jannah demikian tinggi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang masuk ke dalam jannah semata-mata itu fadl minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan ketaatan itu sebagai sebabnya saja, bukan dari sisi saman ataupun nilainya, tetapi sebagai sebab. Dan demikian pula, tidaklah seorang diazab ataupun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena perbuatan dan dosa dari hamba itu. Sehingga ini menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan-perbuatan Allah beredar antara al-fadl wal-adl, keutamaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, falaysa fi af'alihi 'abathun wala safahun wala dhulmun. Tidak ada pada perbuatan-perbuatannya abath. Jadi al-abath sesuatu yang dilakukan tanpa tujuan yang jelas. Perbuatan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari melakukan sesuatu yang tanpa tujuan. Katakan itu pada ayat dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayah sabul insanu ayyut roka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja? Ayyut roka sudah. Sudah bimakna abad, bimakna hamalah. Apakah mereka mengira setelah mereka diciptakan kemudian ditinggalkan begitu saja? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ai lam yu'maru wa lam yunhau. Apakah mereka mengira bahwa mereka setelah diciptakan kemudian tidak diperintah, tidak dilarang? Jadi tentu dan pasti dalam setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Dan termasuk ramah ini hikmah dari diciptakannya kita manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian wala safahun, tidak pula pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala adanya safah. As-safah yakni satu perbuatan yang dilakukan tanpa perhitungan, serampangan istilahnya seperti itu. Tidak melihat sisi maslahat, mudarat. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan secara serampangan diistilahkan dengan safih. Ini orang yang dungu, tidak punya perhitungan. Wala zulmun, tidak pula pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala adanya kezaliman. Meletakkan, memposisikan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada posisinya. Sehingga tidak mungkin sekali lagi dan perkara yang mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengharamkan kezaliman atas dirinya untuk terjadi pada perbuatan Allah adanya kezaliman terhadap hamba-hambanya. bal kulluha huda wa rahmatun wa adlun wa rusydun. Bahkan seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu huda, merupakan petunjuk, rahmah, kasih sayang, adil, keadilan, wa rusyd, ya, dan sesuatu yang lurus, bukan sesuatu yang menyimpang. Ar-rusyd ini lawan dari safah. Semua ini menunjukkan kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam perbuatan-perbuatannya. Karena tidak ada sekali lagi pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali padanya mengandung huda, mengandung petunjuk, rahmah, keadilan, dan perkara yang lurus, yang benar, yang tepat. Ini seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna Rabbi 'ala siratin mustaqim." Sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala berada di atas jalan yang lurus. Tidak ada padanya kezaliman, tidak ada padanya penyimpangan. Jalan Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, yang hamba-hambanya diperintahkan untuk menempuhnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa as-sirat yang ada di dunia ini adalah sirat yang maknawi, yang tidak lain adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang setiap kita diperintahkan untuk mengikutinya. Sebagaimana ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalannya, ini mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini. Dan kita diperintahkan untuk memeganginya, ya, dan betul-betul bersungguh-sungguh di dalam memeganginya. Dan kita diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan sampai kita meninggal dunia kecuali di atas agama tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang sering diulang-ulang dalam khutbatul hajah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa itu sebenar-benar takwa? Ini bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan, sesuai pada ayat yang lain, fattaqullah masata'tum. Maknanya bahwa seluruh kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba betul-betul dicurahkan. Itu makna haqqatul qadir. Kemudian Allah menyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ayat ini sangat jelas yang menunjukkan bedanya Islam dengan agama-agama selainnya. Oleh karena itu, berbagai upaya promosi, ya, yang disebarkan oleh berbagai, ya, elemen untuk menyamakan Islam dengan agama-agama kufur, ini adalah seruan-seruan batil. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna dina indallahi al-islam. Agama yang diterima insyaallah hanyalah Islam. Allah juga menegaskan, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari selain Islam, selain yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai agama yang dia bawa menghadap Allah, falai yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima darinya. Ya, dan sesuatu yang selain Islam di sini, ya, kata para mufassir, menyangkut di dalamnya agama-agama kekufuran, juga amalan-amalan bid'ah yang dinisbatkan kepada Islam, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang membawa selain Islam ya, kehadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia di akhirat kelak, ya, termasuk dari orang-orang yang rugi, menjadi ahlun nar, menjadi penghuni neraka. Ya, sehingga bagaimana mungkin sekali lagi untuk Islam disamakan dengan agama-agama yang lainnya yang merupakan agama kufur. Selanjutnya, fa'aluhu kulluha fi ghayatil hasani wal jamali. Sehingga ya, seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada puncak kebaikan dan keindahan. Ya, tidak ada padanya kekurangan ataupun cacat. Wa syar'uhu kulluhu rahmatun wa nurun wa hudan wa jamalun. Syariatnya seluruhnya merupakan rahmah, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sifatnya perintah ataupun larangan, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan hambanya kepada sesuatu kecuali sesuatu itu merupakan maslahat bagi hamba tadi. Dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu kecuali sesuatu tadi mudarat bagi hamba-hambanya. Baik itu ya pada sisi yang diperintahkan kemaslahatan itu bersifat murni ataupun dominan, sebagaimana sebaliknya sesuatu yang dilarang itu kemudaratannya bisa berupa kemudaratan yang murni, tidak ada satupun kemaslahatan kebaikan padanya, bisa juga mudaratnya lebih dominan dibandingkan maslahatnya. Oleh karena keyakinan seorang muslim pada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, meskipun dia mungkin berat untuk menghadapinya, harus dia yakini bahwa itu sesuatu kebaikan padanya. Demikian pula sebaliknya. Kemudian wa nurun, semua syariat Allah Subhanahu wa taala merupakan cahaya. Ya, cahaya bagi hamba-hambanya, sehingga tidak ada satupun dari perkara yang merupakan syariatnya jika seorang hamba berupaya untuk menempuhnya kecuali akan menjadi cahaya yang menerangi hidupnya. Wahudan, demikian pula merupakan petunjuk. Wajamal, dan seluruh syariatnya merupakan perkara yang indah. Coba kita perhatikan misalnya pada syariat jihad. Perlu untuk kita ketahui bahwa sangat-sangat beda antara jihad yang syar'i yang disyariatkan di dalam Islam dengan apa yang dilakukan oleh para teroris, ya, lebih-lebih orang-orang kufar. Karena ini termasuk di antara perkara yang diingkari dan bukan termasuk, ya, bagian dari cara Islami adalah al-muslah. Al-muslah, yakni mencincang. Jadi kalau korban sudah meninggal begitu, kemudian dipotong dan sebagainya, itu bukan cara Islami. Karena itu ketika, ya, ada sebagian dari yakni tentara yang, kan kalau kebiasaan orang kufar kalau musuhnya kalah, palanya dipenggal kemudian dibawa begitu, ya, diingkari, karena ini yang seperti ini tidak dikenal di dalam Islam. Demikian juga, ya, dilarang di dalam jihad untuk membunuh para wanita ataupun anak-anak. Ini syariat jihad yang demikian indah. Kemudian wa kullu jamalin fi dunya wa fi dari na'im fa innahu atharun min athari jamalihi. Dan seluruh keindahan yang ada di kehidupan dunia ini, dan demikian pula keindahan yang ada di negeri yang dipenuhi dengan kenikmatan, yakni negeri akhirat, ya, jannah, maka seluruh keindahan tersebut fa innahu atharun atharun min athari jamalihi, semuanya ya merupakan athar, jadi pengaruh dari keindahan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua keindahan yang ada itu athar dari keindahan Allah Subhanahu wa taala, keindahan pada zatnya, keindahan pada sifat-sifatnya, keindahan pada perbuatan-perbuatannya. Wa huwa ta'ala lahul mathalul a'la, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik sifat-sifat yang tertinggi. Al-mathal di sini al-wasf, yakni sifat. Wa Allah Subhanahu wa taala dialah pemilik sifat yang tertinggi. Fa mu'til jamala ahaqqu bil jamal, karena sungguhnya yang memberi keindahan kepada makhluk-makhluknya, ahaqqu bil jamal, lebih berhak untuk disifati dengan sifat indah. Wa kaifa yaqdiru ahadun an yu'abbira an jamalihi, dan tidaklah mungkin ada seorang pun yang mampu untuk mengungkapkan kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengungkapkan keindahan sebagian makhluknya saja, ya, manusia tidak akan sanggup untuk menggambarkannya. Contoh misalnya jannah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mensifati akan keindahannya, ya, dalam hadis qudsi a'dadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang salih dari kenikmatan yang tidak pernah mata melihatnya, tidak pernah telinga mendengarnya, bahkan tidak pernah terbetik ya keindahan dan kenikmatan jannah itu dalam hati manusia. Artinya manusia mau menggambarkan seindah apapun keindahan jannah, mereka tidak mampu untuk mengungkapkannya. Ini makhluk saja seperti ini, apalagi untuk menggambarkan kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang mungkin juga perlu untuk diingat, terkadang sebagian di antara buku ya, yang berbicara tentang al-jannah wa an-nar terkadang memberikan ilustrasi ya seperti itu. Misalnya ketika menyebutkan tentang neraka, digambarkan itu ada apa? Api, ya. Ketika menyebutkan tentang surga, digambarkan tentang pemandangan. Al-ahwat ya, yang lebih hati-hati dalam hal ini dihindari seperti ilustrasi. Ya, jangan sampai ada kesan surga itu seperti itu. Insya Allah dengan kata-kata ya yang tertulis tentang ataupun keterangan itu sudah mencukupi tanpa disertai gambar-gambar yang semisal itu. Waqad qala a'raful khalqi bih, dan sungguh makhluk yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la nuhsi sana'an 'alaika, kami tidak mampu untuk menghitung pujian atas engkau ya Allah. Anta kama asnaita 'ala nafsik, engkau ya sebagaimana yang engkau puji atas dirimu. Ini bagaimanapun kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian sanjungan, maka pujian dan sanjungan kita tidak mampu untuk memuji kemaha terpujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita akhiri, ada satu perkara yang perlu untuk kami ingatkan di sini. Ya, meskipun ini terkait dengan pelajaran fikih, ya, karena ada sebagian yang yastashkil, ya, yakni menganggap muskilah terkait dengan syariat raf'us saut bidzikir aqibas shalah al-maktubah. Jadi mengangkat suara, mengeraskan suara ketika zikir setelah salat wajib. Kita sudah melewati pada pelajarannya penjelasan yang cukup panjang dari Al-Imam Al-Utsaimin. Saya bacakan waktu itu dari Majmu' Rasail beliau. Termasuk beliau menjawab, yakni adanya ganjalan sebagian pihak yang menganggap nanti kalau dikeraskan terjadi tashwish, ya, yakni gangguan-gangguan yang menyibukkan. Beliau menjawabnya bahwa hal tersebut ya tidak akan terjadi karena masing-masing berzikir dengan kalau dilaksanakan sesuai dengan yang diarahkan atau dibimbingkan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma ya pada hadis yang sudah disebutkan pada kitab Umdatul Ahkam, beliau menyatakan inna raf'a as-sawti bidh-dhikr hina yansarifu an-nas minal maktubah kana 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir, ya, ketika manusia yang sharif, ya, selesai mereka dari salat maktubah, salat wajib. Beliau menyatakan kana 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang demikian ini sesuatu yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, artinya ini sesuatu yang merupakan apa? Merupakan apa? Paham? Sunnah, ya. Rasulullah masih hidup dan hal yang demikian ada dan beliau tidak mengingkari. Bahkan para imam menegaskan tentang sunnahnya yang demikian. Saya sebutkan beberapa keterangan, misalnya Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, beliau pada Ta'sisul Ahkam menyatakan yukhbiru Ibn Abbas anna raf'as saut bi dzikrillah hina yusallimu an-nas min as-salatil maktubah kana mawjudan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menceritakan bahwa mengeraskan suara, mengangkat suara ketika manusia salam dari sholat wajib mereka, ini perkara yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di zaman Rasulullah. Lidzalika fahuwa sya'iratun min sya'airil Islam. Karena itu, hal yang demikian ini merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam. Wa sunnatun min sunanihi. Dan sunnah di antara sunnah-sunnah Islam. Wadzalika bi an yarfa'a kullu wahidin minal musallin sautahu. Yani praktiknya dengan setiap orang yang salat masing-masingnya ya mengangkat suaranya bidzikril waridi ba'das salam. Dan zikir yang datang ya dalam sunnah yaitu salam dari salat bi mufradihi masing-masing sendiri ya. La yataqayyadu bi ahadin, tidak terikat dengan yang lain, tidak dikomando. Ya, zikir sendiri-sendiri. Fa yahsulu min dzalika dajjatun fil masjid bi dzikrillah. Sehingga dengan itu, ya, ketika masing-masing yakni mengangkat suaranya, maka dengan itu terjadi dajjah. Dajjah itu yakni suara semisal hiruk pikuk begitu. Ya, dengan zikir. Ya. Bukan dengan suara yang lain tapi dengan zikir. Kemudian kata beliau hiya mahbubatun ilallahi ta'ala, dan ini perkara yang disukai ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari kalam Syekh Ahmad An-Najmi pada Ta'sisul Ahkam. Syekh Ibn Baz ya, ini yang ketiga ya, Syekh Nusaimin sudah ya, Syekh Ahmad An-Najmi sudah. Kemudian Syekh Ibn Baz pada kitab beliau Al-Ifham Syarah Umdatul Ahkam. Beliau setelah membawakan dua hadis yang disebutkan pada kitab Umdatul Ahkam, beliau menyatakan hadani al-hadithani kilahuma yadulu ala syar'iyyati dzikri aqibas shalah wa annahu yurfa'u bihi shautu hatta yata'allama al-jahilu wa yatadhakkaru an-nas. Dua hadis ini menunjukkan akan disyariatkannya berzikir setelah salat, yakni dengan mengangkat suara, yang dengan itu yata'allamul jahil, orang yang jahil bisa belajar, ya, wa yatadhakkar an-nas, ya, dan manusia teringat, tersadar, ya. Kemudian kata beliau, wa yadhunnu ba'dun nas an al af'al as-sirr, yani an al afdala as-sirr. Sebagian manusia mengira bahwa yang afdal itu dengan disirkan. Sebagian manusia, kata Syekh Ibnu Baz, mengira, menyangka bahwa yang afdal itu dengan disirkan. Kata beliau, ghalat. Ini keliru. Wa hadha min as-sunnah, bal min as-sunnah raf'u as-sauti bidzikri ba'da al-'ashr wal maghrib wal isya wal fajr wal dhuhr. Yang demikian dari sunnah. Jadi anggapan bahwa sir itu bagian dari sunnah dan itu afdal, ini keliru. Bal min as-sunnati raf'u as-sauti bidzikri, bahkan termasuk dari sunnah sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Abbas adalah mengangkat suara dengan zikir tersebut, baik setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, setelah salat subuh, setelah salat zuhur. Hatta yasma man haulal masjid, sampai orang-orang yang di sekitar masjid itu mendengar. Baik, sekarang ya, as-salafiyun tentu lebih pantas untuk pelaksanaan sunnah ini. Kira-kira kalau di sini ba'da shalah seperti itu zikir, orang yang di luar masjid mendengar? Ya. Mendengar? Sepertinya belum, ya. Di sini kata Syekh, hatta yasma man haulal masjid annahum sallu, sampai orang-orang yang di sekitar masjid mereka mendengar bahwa orang-orang yang di masjid itu telah selesai dari sholatnya. Kenapa? Karena Ibn Abbas mengatakan, ya, inna raf'as shaut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah. Jadi setelah manusia selesai dari sholatnya, ya, terangkatnya suara dengan zikir tersebut, kana ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian kata beliau, ya, walihada, atas dasar itu, fi hadis Ibn Abbas, inna raf'as shaut bidzikr hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini beberapa, ya, keterangan dari para a'immah secara khusus di masa kita yang menegaskan tentang disyariatkannya, ya, berzikir setelah sholat wajib itu dengan diangkat suaranya. Baik, wallahu ta'ala alam. Ini yang perlu untuk ditegaskan kembali, disampaikan kembali, ya, karena ada, ya, yang sebagian menganggap iskal, ya, atau bahkan ada anggapan seperti yang disebutkan oleh Syekh Nusaimin, merasa terganggu dan seperti itu. Tentu kewajiban bagi seorang muslim jika sesuatu itu ada di dalam sunnah untuk berlapang dada dengannya. Allahu ta'ala ta'ala. Subhanallah wa bihamdih. Syabran la ilaha.